billahi wa ala alihi wa sahbihi wa lah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan. Qal ma'alif rahimahullah ta'ala al-qa'idah tathamina wal-ishrun, kaidah yang ke-28. Al-ijtihad la yanqudu bil-ijtihad. Ijtihad itu tidak batal dengan ijtihad lain. Makna al-qa'idah, maknanya al-ijtihadu masdar ijtahada. Ijtahada ijtahidu ijtihadan. Idza badala uz'ahu bus'ahu wa taqatahu. Kalau dia itu badal, yaitu mencurahkan kemampuannya, taqatahu dan usahanya. Usaha dan kemampuannya fi talabi amrin ma, dalam mencari sesuatu. Itu makna ijtihad, yaitu badal wus' biqadr imkan. Ya. Jadi dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sesuatu. Itu ijtihad. Makanya kalau kita di dalam bab usul fikih itu pembahasan masalah al-mujtahidun, siapa itu mujtahidun? Mereka adalah orang yang dia melakukan semua kemampuannya. Ya, semua kemampuannya. Bukan setengah-setengah, ya, semua yang dia mampu dalam memahami dalil. Itulah ijtihad. Ya, jadi apa? Bihaitsu la yaqdir ala la yaqdir ziyadah. Ya, dia tidak mampu lebih dari itu, tidak mampu dia. Ya, sudah itu yang maksimal. Nah, itu ijtihad. Sedangkan apa? Sedangkan seperti itu dibutuhkan dia ilmu yang mumpuni dari berbagai bidang. Ya. Dari berbagai bidang, di antaranya bahasa Arab, kemudian ilmu hadis, kemudian ilmu memahami dalil, yaitu qiyas atau ilmu usul fikih. Berbeda dengan sekarang, ya, sekarang ay wahid ijtihad, ya, yaqra dalil-dalil lain ijtihad, semuanya mau ijtihad. Banyak muftinya, banyak mujtahidnya di Facebook lebih-lebih lagi. Kalau antum udah percaya, antum coba tanya di grup grup, masuk ke grup Islami atau grup apalah, terserah ya, Islami, grup dakwah, grup safari Ramadan, grup salafi, grup ikhwani, grup apa, semuanya itu, semua dari semua kelompok seperti itu, tanya satu permasalahan. Nanti tanya pertanyaan-pertanyaan yang cukup sulit, lihat dia jawabannya itu paling 1 menit kemudian ada sudah, ya, keluar instan dia, kayak masak pop mie dia cepat. Padahal apa? Padahal Imam Syafi'i yang dia itu tidak pernah berselisih para ulama di zamannya bahwa dia mujtahid, ya, dia imam mujtahid. Imam Syafi'i tidak pernah diperselisihkan. Tapi suatu ketika ditanya masalah apa? Dalil ijma', ya. Dalil ijma'. Ya, ditanya. Ada seorang yang datang, "Wahai Imam, bagaimana caramu berfikih? Bagaimana caramu menjelaskan fikih, menjelaskan hukum?" Dia kata, "Saya ambil dari kitabullah. Kalau tidak ada dari sunnah Nabi SAW. Kalau tidak ada, maka dari ijma' kaum muslimin, dari ijma' para sahabat, para salaf." "Apa dalilmu tentang ijma'?" Ya. Imam Syafi'i tidak tahu, tidak bisa menjawab ketika itu. Dia bilang, "Amhilni salatan." Ya, berikan saya waktu 3 hari. 3 malam. Kenapa? Karena beliau itu diantara adahnya khatam Al-Quran setiap 3 malam. Ya. Tetapi karena kasus ini, dia baca semalam 3 kali. Ya, semalam 3 kali. Khatam Al-Quran semalam. Berarti selama 3 hari berapa? 9 kali khatam. Baru dia dapat istidlal itu. Ya. Datang orangnya, dikasih taunya bahwasanya dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil mu'min wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ya, bahwasanya barang siapa yang dia yushaqiqir rasul, yang dia menyelisihi rasul, wattabi' ghair sabil mu'minin, dan mengikuti jalan selain kaum mukminin. Kaum mukminin adalah para ulama dari kalangan salaf, dari kalangan sahabat. Dihukum dia dimasukkan neraka jahannam, yang itu tempat paling buruk. Maka tidak mungkin dia diberikan hukuman seperti itu kecuali kalau dia menyelisihi perkara yang haram yang disepakati. Maka apa? Maka berarti mengikuti ijma, kesepakatan, adalah wajib, dan meninggalkannya adalah haram. Ya. Maka pulang orang itu, pergi. Dia katakan, panggilnya murid-muridnya sini. Katanya, saya bisa dapat itu, jawaban ini, salasan bisalasin. Ya, tiga dengan tiga. Maksudnya apa? Tiga malam, tiga kali khatam Al-Quran. Berarti sembilan khatam. Baru ketemu itu ayatnya. Nah, itu apa? Dalil satu masalah. Nah, orang sekarang apa? Orang sekarang ditanya masalah yang berat, yang para ulama itu bingung dengan pembahasan itu, dia jawab, alah gampang itu, salah. Boleh, insya Allah. Ya. Insya Allah, insya Allah. Ya. Kira-kira betul enggak sudah itu, akhi? Insya Allah, wallah alam, insya Allah. Ya. Ya. Insya Allah, yang penting kita itu, niat kita baik ya, insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya. Bahaya itu ya, bahaya. Ditanya nanti di hadapan Allah. Jangan bilang tahu kalau tidak tahu. Ya. Yang bilang tidak bilang tahu kalau tidak tahu. Kenapa? Karena itu nanti apa? Itu tunggu masanya aja, tunggu waktunya. Orang-orang seperti itu dia akan ketahuan. Ya, ketahuan kedoknya, ketahuan. Dia enggak paham ketahuan nanti. Ya. Ada masanya. Nanti suatu ketika ada orang yang paham, dia jawab. Itu afwan, itu pendapat siapa itu? Ya. Insyaallah pendapat para ulama. Carikan di mana? Ya, dicari-cari ternyata enggak temu. Ya. Nah, baru ketahuan nanti. Nah, pada saat itu dia akan dua keadaan. Dia takut dengan Allah, dia rujuk dengan pendapat-pendapatnya dulu. Diiklan, ya, disampaikan kepada mad'unya dengan orang-orang yang pernah dia, atau dia gengsi, dia tutupin sampai apa? Sampai meninggal. Nanti dia tanggung jawab di hadapan Allah. Ya, itu bahaya yang kedua ini. Ya, mending malu di dunia dibandingkan malu nanti hari kiamat. Ya. maka itu maksud dari al-ijtihad. Ya. Wa 'inda al-usuliyyin, versi ahli usul fikih, istifrag al-faqih. Ya. Istifrag al-faqih. Al-wus'a tahsili dhannin bi hukmin. Yaitu istifrag. Istifrag itu apa? Melakukan usaha maksimal. Istifrag, ya. Melakukan usaha maksimal. Al-faqih, ya, dari seorang yang faqih. Ya, tidak boleh selain yang faqih. Al-faqihu indal usuliyin al-mujtahid. Ya, al-faqih indal usuliyin al-mujtahid. Ya, seorang yang mujtahid. Al-faqih. Ya. Al-us'a, kemampuannya li tahsili dhannin, untuk mendapatkan dhannin, prediksi kuat bihukmin, terhadap hukum. Jadi dia tidak yakin. Ya, hanya dia prediksi kuat 90%, 95%, 98%. Ya, yakin benar itu. Oh, kalau yakin apa? Tidak mungkin berselisih para ulama. Ya, kalau yakin tidak mungkin berselisih para ulama. Wa naqdu lughatan, naqd itu kan al-ijtihad, la yanqudu bil ijtihad. Wa naqdu di situ lughatan secara makna bahasa, masdar naqadha wa huwa biddul ibram. Ya, an-naqd itu membatalkan, ibram itu melanjutkan, melanjutkan, ya, lawan dari itu. Ma'nal qaida, maknanya annal faqih, seorang yang faqih, idza badala juhdahu lidarkil ahkam syar'iyyah, kalau dia sudah melakukan kemampuannya, upaya dia untuk mengetahui hukum syar'i, bi tariqil istinbat, dengan metode istinbat. Al istinbat itu metode menggali hukum dengan metode yang benar, itu istinbat. Ya, metode yang benar yaitu melalui metodenya ahli usul fikih. Ya, kalau dia sudah melakukan itu wa nafadha ijtihaduhu dan sudah berlangsung ijtihadnya, sudah terjadi. Ya. Hukumnya ini haram menurut dia. Hukumnya ini mubah menurut dia. Hukumnya ini menurut dia tidak boleh. Maka fa innahu la yunqadu bi ijtihadin lahiq. Maka dia tidak dibatalkan dengan ijtihad lahiq yang akan datang setelahnya. Ya. Baik ijtihad, ya baik ijtihad dia maupun ijtihad orang lain tidak batal. Kita contohkan tadi, ya satu sholat ke arah depannya, yang satu ke arah kanan telinga, yang satu ke arah kiri telinga. Dia ikuti masing-masing ijtihadnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan petunjuk tentunya. Tidak boleh dia langsung ana mau lewat sini. Kenapa lewat sini? Ya, ana suka arah ini, dia bilang. Ya bukan masalah itu, tapi apa? Harus ada qarina. Harus ada dalil, ya. Dalil dalam masalah melihat kiblat, arah angin, matahari, bintang, bulan, ya. Dan semisalnya, ya. Arah bayangan. Nah, itu dia. Itu dalilnya, ya. Dalam masalah melihat kiblat. Maka kita katakan kalau sudah satu menghadap ke sana, satu menghadap sebaliknya, itu tidak membatalkan ijtihad temannya, ya. Atau kita katakan apa? Kita katakan dia sholat zuhur menghadap ke arah depan jalannya, sholat asarnya sebaliknya, dia mengarah lawan dari jalannya, dia ke sana. Ijtihad dia ketika sholat asar, oh ini ternyata ini, ya, maka kita katakan apa? Kita katakan sholat yang pertama, sholat yang kedua sah juga. Ya, sholat yang pertama sah, sholat yang kedua sah juga. Ya. Kenapa? Karena ijtihad yang kedua tidak membatalkan ijtihadnya yang pertama. Ya. Ijtihadnya yang pertama. Nah, itu dalam masalah apa? Dalam masalah kiblat. Berbeda dalam masalah apa? Air, ada ini, air ini ada pembahasannya. Kita ragu ini. Ada dua ember. Tidak ada yang ketiga. Ada dua ember. Yang mana yang najis? Ya, yang mana yang kena percikan? Yakin ada najisnya, yakin. Tapi ana enggak tahu yang mana. Dilihat enggak ada ininya. Enggak ada tanda-tanda yang jelas. Ya, dicium-ciumnya ini kayaknya ada ini. Ini sedikit ini. Ya, maka dia pakai suci itu. Suci yang sebelahnya kan, dia pakai wudu. Ya, ember yang pertama dan dipakai yang kedua. Salat berikutnya ya. Salat berikutnya kita katakan kalau dia mau ijtihad lagi, ternyata ember yang pertama malah dia pakai, dipakainya. Maka kita katakan hasil ijtihadnya kalau menyelisih yang pertama, maka tidak boleh dia pakai dan harus dibuang. Harus dibuang. Baru dia tayamum. Baru dia tayamum. Karena apa? Karena ijtihad yang pertama itu menyelisih ijtihad yang kedua. Tidak ada kemungkinan yang lain ini sudah. Ya, cuman dua kemungkinan. Beda masalah ijtihad kiblat. Ijtihad kiblat masih banyak, masih ada kemungkinan bisa jadi yang pertama benar, bisa jadi yang kedua benar. Enggak tahu dia yang mana. Ya. Hatta dia 5 salat, 5 arah dia pakai sesuai dengan hasil ijtihad, maka semuanya sah. Beda dengan dua ini. Ya, dua ini beda. Kalau dua ini kita katakan ijtihad pertama dia pakai yang ini. Ya. Berarti itu najis versi ijtihadnya kan? Di sholat berikutnya dia pakai yang ini. Itu najis menurut dia. Berarti apa? Berarti yang pertama itu batal atau yang kedua batal. Ya. Nah, kalau yang apa yang tadi sholat itu kita tidak, dia tidak tahu kemungkinan yang mana. Maka dia sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing. Kalau ini semua ta'ayyan, ya ta'ayyan itu maksudnya tidak ada kemungkinan lain kecuali batal yang pertama. Kalau dia menyelisih ijtihad yang pertama, maka harus dibuang, kemudian dia tayamum, kemudian dia tayamum. Itu perbedaan, ya. Ma'na al-qa'idah. Qala al-Hafidz As-Suyuti rahimahullahu taala ma'na qaulihim. Ucapan mereka al-ijtihadu la yanqudu bil-ijtihad. Ijtihad itu tidak batal dengan ijtihad ay fil madhi, yaitu ijtihad yang sebelumnya. Walakin ughayyirul hukma fil mustaqbal, akan tetapi dia, yaitu ijtihad, bisa mengubah hukum fil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Artinya dia pada saat ini menganggap hukumnya halal, ya. Kemudian dia baca lagi hadis-hadis, dia baca lagi asar sahabat, ternyata berubah pendapatnya. Nah, itu namanya apa? Itu tidak membatalkan, itu tapi mengubah pendapat, itu bisa. Seperti tadi kasus kalau ijtihad masalah kiblat, ya. Yughayyirul hukma fil mustaqbal lintifai at-tarjih al-an. Ya, karena kata Imam Asyuti, karena tidak bisanya ditarjih sekarang, ya. Tidak bisa ditarjih sekarang. Walihada ya'mal bil ijtihad tsani. Oleh karena itu dia mengamalkan dengan ijtihad yang kedua, fil qiblati wala yanqut ma madha. Dia boleh mengamalkan ijtihadnya yang kedua dalam masalah kiblat, kalau dia itu ijtihad yang pertama dengan yang kedua berbeda arah kiblatnya. Wala yanqut ma madha, dan tidak batal apa yang telah berlalu. Ya, ini untuk masalah itu. Kalau masalah yang air tadi cuma dua saja, beda kasusnya. Beda kalau airnya ada tiga. Airnya ada tiga, ada empat ember. Ya, maka sama dengan kiblat. Sama. Kalau dua saja enggak. Ya. Ini inti yang disebutkan Al-Imam Al-Hafidz As-Suyuti, bahwasanya ijtihad itu tidak batal dengan ijtihad yang lain. Tapi ijtihad bisa berubah dengan ijtihad yang lain. Bisa berubah. Membatalkan enggak? Kalau membatalkan berarti sholat yang pertama batal berarti, kalau beda yang kedua. Anda sholatnya pertama ke sini, sholat setelah itu ke situ. Kalau yanqut berarti ini batal sholatnya. Ya. Berarti batal sholat kamu tadi, berarti Anda menghadap kiblat. Enggak, tadi itu menghadap kiblat juga. Loh kok bisa? Kiblat dua ya? Enggak, satu aja. Tapi hasil ijtihad saya yang pertama itu. Ini yang kedua lain lagi. Nah, ini namanya yughayyirul hukum. Ya, berubah. Tapi dua-duanya apa? Dua-duanya sah. Kenapa? Kita katakan sah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari arah kiblat dengan ijtihad, dengan berusaha dulu. Kalau sudah hasil ijtihadnya menghadap satu arah, maka apa? Maka itu yang bisa kita lakukan dan sah, ya, dan itu adalah sah. Kemudian nanti salat berikutnya, ya, kita diperintahkan untuk ijtihad lagi kalau Anda tahu. Ya, diperintahkan untuk ijtihad lagi. Bisa jadi hasil ijtihad kita sama dengan yang pertama, bisa jadi beda, ya. Oh, arah anginnya lain ini, kayaknya ini. Ya. Dia ya enggak ini juga, enggak yakin juga. Dia prediksi kuatnya itu. Ya, salat sudah. Maka yang kedua dia mengamalkan sesuai dengan perintah dan sah. Ya, yang dia tidak membatalkan yang pertama, ya. Karena yang pertama dia sudah terpenuhi syaratnya, dia sudah melakukan usaha ijtihadnya. 6. Dalilul qaidah, dalilnya. Ya, jadi ijtihad ini banyak, ya, ijtihad dalam masalah najasah, yang mana najis, ya, yang mana arah kiblat, dalam masalah menggunakan air mana yang kena najis, kalau ada yang yakin sudah kena najasah tapi enggak tahu yang mana, ya. Nah, seperti itu. Ya, ada syaratnya, syarat ijtihad diantaranya harus ta'addud apa? Al-mushtabah. Ya. Itu syurutul ijtihad ada sekitar 8 apa ya. Hah? Ya, ada yang yajuz, ada yang wajib. Ya. Kita panjang lagi kalau bahas itu. Kita mau bahas selesaikan ini. Dalilul qa'idah. Makanya kalau belajar seperti ini, kalau sudah belajar fikih, bagus ya. Jadi misalnya ada pelajaran fikih, jangan enggak masuk atau jangan enggak mencatat atau enggak fokus, ngantuk, ya. Jadi biar paham. Karena nanti pembahasan lain-lain itu berkaitan dengan yang sudah kita pelajari. Nanti masuk usul fikih itu lagi, dikaji lagi fikihnya. Ya. Dalilul qaidah, dalilnya apa? Al-ijma' ala al-amal bimadmunil qaidah. Ada ijma dalam masalah beramal dengan isi dari kaidah ini, dari kandungan kaidah ini. ijma berarti disepakati kaidah ini. Ya, disepakati kaidah ini. Maka di sini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syauthi rahimahullah taala ala aslu fi dzalika ijma'us sahabah. Sahabat ijma dalam masalah ini. Kenapa? Karena para sahabat itu ijtihad mereka. Dalam banyak perkara mereka berbeda pandang. Maka tidak ada sahabat yang mengatakan kamu batal, ya, yang benar saya, atau sebaliknya, kamu yang batal, yang benar saya, kamu harus ikut saya. Tidak ada seperti itu. Ya, tidak membatalkan ijtihad. Wa naqalahu Ibnu Sabbag, menukil dalam kitab Al-Asybah wa Nadha'ir. Naqal ittifaq aidan Ibnu Sufki fi Jam'il Jawami'. Jadi ijma dalilnya. Min tatbiqatil qaidah la yushtabah ala syakhs ma'un tahir binajis. Kalau seseorang dia ragu, dia yang mana yang tahir dari air, yang mana yang najis, fajtahada, maka dia ijtihad. Wa tatahhar bima dhanna taharatahu, dan dia bersuci dengan sesuai prediksi dia. Tsumma aradat tatahhur tsaniyatan, kemudian dia mau bersuci lagi yang kali kedua. Wa taghayyara ijtihaduhu, berubah ijtihadnya. Lam ya'mal bi dhannihi ats-tsani, ya, lam ya'mal bi dhannihi ats-tsani, maka dia tidak boleh beramal dengan dhannya yang kedua, ya, dhannya yang kedua. Li'an la, agar la yanqud al-ijtihadun bi ijtihadin, agar tidak batal ijtihad yang pertama dengan ijtihad yang kedua. Karena apa? Kita katakan tidak boleh ijtihad itu membatalkan ijtihad yang lain. Maka ijtihad yang kedua konsekuensinya membatalkan ijtihad yang pertama. Kasus najis dengan tahir kalau cuma dua air. Beda kalau banyak embernya. Itu paham itu. Ini beda dengan masalah kiblat, ya. Ini beda dan kasus masalah kiblat. Maka karena konsekuensi dari ijtihad yang kedua membatalkan ijtihad yang pertama, maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh dia lam ya'mal bi dhanni tsani, tidak boleh dia menggunakan yang kedua itu. Caranya bagaimana? Dia tumpahkan ke air yang pertama, kemudian dibuang. Ya, kemudian dibuang. Karena tidak boleh digunakan air yang sudah najis. Air yang sudah najis tidak boleh diminum, tidak boleh dicucikan baju, tidak boleh untuk siram tanaman boleh. Ya. Tidak boleh untuk mandi wajib, tidak boleh yang lain-lain. Maka kita caranya dibuang. Kecuali kalau ada tanaman disiramkan ke tanaman. Kalau tidak ada, dibuang. Kenapa? Karena dia ini mau sholat, dia butuh thaharah. Dia karena tidak ada yang dia tidak bisa digunakan airnya untuk thaharah, dia harus tayamum. Ya. Sedangkan tidak boleh tayamum kalau masih ada air. Kalau ada air tidak boleh tayamum. Maka caranya bagaimana? Dihilangkan dulu airnya, dibuang. Baru dia tayamum. Ini jarang. Alhamdulillah. Yang kedua, jadi pembahasannya fuqaha itu dia tidak membahas masalah-masalah yang sudah terjadi saja, enggak. Ya, dia ada iftiradat. Ya, kalau begini bagaimana? Diberikannya contoh turunan-turunan. Ya, ini enggak terjadi seperti ini. Kita katakan kalau terjadi itu hukumnya. Ya, yang pertama seperti itu. Yang kedua, karena mereka bukan melihat kepada kejadian, tapi mereka melihat kepada hukum dan qawaid, ya, dan kaidah. Artinya kaidah ini diturunkan kepada masalah ini hasilnya seperti ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka menguji ikhtibarul qawaid wal usul, menguji kaidah dan usul. Apakah mustaqim, sama semuanya, tidak ada yang kontradiktif, tidak ada yang saling bertolak belakang antara hukum ini dan hukum itu, selaras sesuai dengan kaidah. Ya, itu tujuannya. Karena apa? Karena kaidah itu tidak boleh ittirab, tidak boleh ini beda dengan itu penerapannya, lain. Nah, itu kan yang dilakukan oleh orang-orang muasirin, ya, muttaribin, orang-orangnya plin-plan, ya. Kadang ini boleh, kadang itu tidak boleh. Ya, aneh-aneh kadang. Maka kita katakan apa? Para fuqaha tidak ada didapati kaidahnya yang seperti itu, ya. Secara kaidah tidak ada. Yang syakhsun ba'da al-ijtihad. Kalau seseorang salat setelah ijtihad fil qiblah ila jiha. Dia sudah menghadap kiblatnya ini. Ijtihad dia karena dia tidak tahu arah kiblat. Ini kalau safar biasanya sering terjadi atau tempat yang dia baru lalui. Tidak ada tempat kiblat yang pasti seperti musalla, seperti tempat salat. Tidak ada. Tsumma taghayyara ijtihadu, kemudian berubah ijtihadnya di salat kedua. Sawan ba'da shalah fiha. Sama saja berubah dia ijtihadnya itu kondisi dia masih salat di dalam salat atau setelah salat. Fa shalla ila jihatin ukhra. Ya. Kalau dia di asna as-shalah berubah, ya, ini kayaknya lain ini. Bintangnya ke arah situ. Nah, ketika dia tahu seperti itu dia pindah arah. Ya, langsung dia pindah arah ke arah yang kedua. Sesuai dengan hasil ijtihadnya dia. Nah, salat yang pertama, kedua, rakaat pertama, rakaat kedua itu tidak batal dengan berubahnya dia. Karena apa? Karena dia sudah melakukan syaratnya, melakukan ijtihad sesuai dengan yang diperintahkan. Ya, itu yang dia mampu. Tidak membatalkan salatnya. Naam. Wa shallat lajitan ukhra. Begitu juga kalau ada orang salat kita lihat keliru, kita tahu keliru, ya, kita tahu arah kiblat yang benar. Maka caranya bagaimana? Kita gerakkan dia, ya. Kita isyarakan dulu kiblat ke situ loh. Ya. Kalau dia ndak ini juga kita geserkan dia, mungkin dia ndak paham. Ya. Jangan kita teriak, "Woi, kiblat ke situ." Ya. Atau kita senggol dia. Ya, atau kita diarahkan. Ya. Sudah kita diarahkan, dia balik ke kiblat. Balik lagi pas kita pergi. Batal salatnya kalau dia balik lagi. Ya. Batal salatnya. Yaitu kalau apa? Kalau yang mengkhabarkan itu orang yang dia tahu arah kiblat, orang yang paham, faqih terhadap arah kiblat. Berbeda kalau dia anda yakin siapa yang khabarkan saya ini? Dia majhul, enggak tahu siapa ini. Ya. Sama-sama musafir kami. Mentang-mentang dia arah ke situ, disuruhnya saya ikutin dia. Ya, itu tidak mengapa kita tidak ikuti, ya. Karena apa? Kan hasil ijtihad orang lain tidak ghair mulzim, tidak lazim bagi yang lainnya. Ya. Fasalla ila jatin ukhra, kemudian dia salat kepada arah yang lain, arah yang kedua. Fala yaqdi ma fa'alahu bil ijtihadil awal, maka dia tidak perlu qada salat yang sudah dia lakukan dengan ijtihad yang pertama. Beda kan yang kasus satu dan yang dua kan? Enam. Hatta law shalla arba' rakaat li arba' jihad bil ijtihad fala qada. Dia salat 4 rakaat, zuhur, isya, maghrib, subuh. Ya, zuhur ke sana, sana, sana, sana. Beda semuanya 4. Maka semuanya sah. Yang penting dia hasil ijtihad, tidak qada. Naam. Lian ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak batal dengan ijtihad. La yanqudu bisa, la yunqadu bisa. Dua-duanya maknanya mustaqim. Ya. Tidak batal dengan ijtihad atau tidak dibatalkan dengan ijtihad. Naam. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu kalau dia bisa dibaca aktif yaitu ma'lum itu aula. Itu lebih utama. Yang ketiga. Lau hakama qadin. Siapa ini? Siapa? Si Nasrullah. Lihat itu. Lau hakama qadin. Qadin itu kenapa majrur? Lihat kan dia. Muhimi. Lau hakama qadin. Siapa yang punya buku? Antum. Ini. Wahyu. Lau hakama qadin. Kenapa majrur? Hah? Itu dan kasrah itu. Hah? Jadi dengan apa itu? Dan kasrah atau dengan fathah? Kan itu ada kasrah itu. Hah? Marfu'nya dengan kasrah. Marfu'nya dengan kasrah. Bid'ah itu. Ya. Marfu'nya dan kasrah. Ada marfu' dan kasrah apa di kitab apa tuh? Alfiyah. Apa itu? Ya, kenapa maksudnya jelaskan? Isim manqus. Siapa? Nasrullah. Hah? Hah? Iya. Kenapa dia majrur dan kasrah? Hah? Dia rafa qaddara, marfu' muqaddara, ya. Jadi dia tidak dituliskan di situ. Law hakama qadin bi adam iqamatil had fi syurbin nabid. Dia ini qadi. Qadi itu hukmuhu lazim. Ya, hukum mulzim. Dia harus diikuti kalau qadi menghukumi. Ya, berselisih dua orang, katanya A hukumnya. Sudah ikuti A. Beda dengan mufti. Kalau mufti hukumnya tidak lazim. Ya, bukan berarti tidak lazim itu tidak diikuti, bukan. Tetapi apa? Tetapi tidak wajib kita ikuti. Kalau misalkan kita kondisi kita tidak memungkinkan atau masyakoh kalau kita ikuti amal fatwanya dia, masyakoh yang bagi agama kita, bukan bagi hawa nafsu, ya, bagi agama. Ya, maka kita bisa tanya kepada mufti lain. Ya, dan mufti itu harus ada setiap masa fatul qasr. Setiap masa fatul qasr, mufti dan qadi harus ada. Ya. Masa fatul qasr. Kalau kita ya setiap 2 meter ada. Ya, jarak 2 meter ada. Apalagi di Facebook, ya. Di Facebook itu satu grup misalkan 200 orang, muftinya 150 biasanya. Ya, lebih setengah. Ana sering seperti itu, sering sekali ya melihati. Lihati jawabannya, aneh-aneh jawabannya itu. Aneh-aneh, mungkin seperti ini. Oh, enggak, akhi, itu kayaknya seperti ini. Ya. Yang tadi mungkin yang satu kayaknya. Ya. Ya. Ya, seperti itu. Insyaallah wallahu alam. Kalau enggak insyaallah wallahu alam. Apalagi kalau sudah menurut saya, kalau sudah menurut saya, nah hapus sudah itu langsung. Hapus. Ya, enggak usah. Kita kalau misalkan kita nimbrung juga, kita jadi ini juga itu. Ya. Jadi sufaha semua kita di situ. Ya. Kalau sudah parah biasanya ini kita baru ikut komen hati-hati bicara agama Allah, ya. Itu dari mana? Ulama siapa? Pendapat siapa? Baru diam semuanya. Taib, law hakama qadin bi adam iqamatil had fi syurbin nabid. Ya. Kalau qadi memutuskan ya tidak dijatuhi had bagi orang yang minum nabid. An-nabid itu asir. Asir inap atau kurma? Hah? Selain inap, an-nabid. Ya berarti kurma, berarti kurma, ya kurma. Kalau an-nabid itu dipersisihkan hukumnya. Ya, an-nabid dipersisihkan hukumnya. Jadi dia ada madhab sedikit tapi ini minoritas. Itu diantaranya yang ini Yahya bin Ma'in. Ahli hadis dia, temannya Imam Ahmad. Ya. Kalau dari anggur ya, itu yang dia khamr. Khamr itu adalah asirul inab yang dia dari anggur. Kalau dari selain anggur bagaimana? Kalau dari selain anggur ada madhab yang tidak melakukan kias, tidak berlaku katanya. Dia larang apa? Anggur. Kalau kurma boleh katanya, meskipun bisa bikin memabukkan. Karena yang dilarang apa? Karena yang dilarang dari kurma. Kalau an-nabid, ya semuanya selain itu, selain anggur, ya, itu namanya an-nabid, ya, semuanya selain dari anggur, itu namanya an-nabid. An-nabid ini memang tidak disepakati, ya, dari dulu, ya, tetapi memang kita katakan Itu pendapat yang keliru. Ini termasuk khilaf khilaf yang ghair mu'tabar. Ya, karena apa? Karena ada riwayat kullu ma askar ya fa kullu ma askar qaliluhu fa katsiruhu haramun, ya. Ada riwayat lain kullu muskirin haram, ya. Kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Nah, ini riwayat ini kata para ulama boleh jadi tidak sampai kepada ulama yang mengatakan tidak haramnya selain anggur. Dia di sini katakan bahwasanya dia mengatakan tidak ada had. Karena apa? Karena bukan khamr. Ya, maka au aksu atau sebaliknya dia mengatakan dicambuk tetap di had kalau dia minum nabid karena khamr versi dia. Maka lam yanqut hukmuhu atau lam yunqat hukmuhu. Tidak dibatalkan hukumnya, hukum yang qadi yang pertama dengan yang kedua. Beda cara pandang, boleh. Ya, li'anna al-ijtihad la yanqudu bimithlihi. Karena ijtihad itu tidak batal dengan ijtihad semisalnya. Adhan. Tidak batal dengan ijtihad semisalnya. Ya. Ini bagaimana kalau ada kasus dia suami istri. Dia suami istri. Si istri ini keyakinannya apa? Keyakinan dia ikuti pendapat yang mengatakan talak satu jatuh satu. Si suami istri talak 3 jatuh 3. Suami talak 1 afan. Talak 1 sama-sama. Ya, suami keyakinannya talak 1 jatuh 1. Si istri keyakinannya talak 1 jatuh 3. Ya. Talak 1, talak 3 berarti. Ya, talak 3 berarti. Jadi yang suami mengatakan kamu anti talik, anti talik, anti talik. Ya, atau anti talik salasan. kamu saya talak 3 kali. Keyakinan istri kalau seperti itu jatuh 3. Keyakinan suami jatuh 1. Ya. Ikuti ijtihad masing-masing. Ya. Masing-masing itu mengikuti ijtihad ulama. Yang mengatakan jatuh 3 itu madhab jumhur madzahibul arba'ah semuanya. Jatuh 3. Kalau dia talak 3 jatuh 3. Itu yang menyelisihinya sebagian sahabat. Ya, sebagian sahabat penyelisih itu. Syekhul Islam memegang pendapat yang kedua, yaitu jatuhnya 1, karena anti talik yang kedua itu taukid, ya. Masuknya taukid atau masuknya yamin, sumpah. Maka tidak jatuh, yang pertama aja yang jatuh. Maka apa? Hukumnya bagaimana? Bisa enggak diterapkan kaidah ini? Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Hah? Jatuh berapa jadinya? Ya, yang jadi patokan itu adalah sahibul insya, ya. Si suami. Yang jadi patokannya adalah keyakinan suami. Jatuhnya 1 atau 3 versi dia. Ya. Jatuhnya 1 kalau dia yakini 1. No. Ya sama, misalkan suaminya rujuk, rujuknya dengan apa? Rujuknya dengan dukhul, ya, itu ada madhab yang seperti itu, tanpa lafad, ya, dia merujuk sudah talak, ya, besoknya dia merujuk, dia malu, dia gengsi, dia enggak ngomong, dia malam-malam dikasihnya baru apa? Ya, saya rujuk, ah, biar dia enggak sadar dia saya sudah rujuk. Ya. Istrinya keyakinannya apa? Enggak boleh kecuali dengan lafaz. Ya, ikuti mazhab Syafi'i. Ya. Syafi'i itulah ini istrinya. Ya, Hadramiyah, ya, Habs Sauda. Ya. Jangan lihat kepada warna, ya. Jangan lihat kepada warna. Habis sauda itu kecil hitam, tapi dia apa? Menyembuhkan, ya. Menyembuhkan berapa penyakit? Banyak, ya. Illal maut, ya. Jadi kecuali kematian, ya. Ya, jadi apa? Hayatu sauda. Haba jadi hayya. Hayat sauda syifa'an min kulida. Itu tuma. Ya. Siapa? Tumal Hakimi. Ya. Itu kita yang kayak gitu kalau kita belajar ilmu adab nanti. Adab itu ada dipelajari. Ilmu adab itu bukan adab masalah akhlak, bukan masalah bahasa. Ya, pembahasan adab. Itu dipelajari masalah itu. Dulu pelajar masalah seperti itu, ilmu bahasa itu kan ada kitab Al-Mu'allaqatus Sab'ah tentang syair-syair Arab Jahiliyah. Kita pelajari itu enggak paham sama sekali. Belajar, dengar aja dan syairnya. Nyambung-nyambung kita, cuman maksudnya kita apa ya namanya? Pahamnya kurang, ya, kurang. Karena memang pembahasannya jarang dikaji. Bahasanya juga beda dengan bahasa pada umumnya. Ya. Jadi kalau misalkan kasus seperti tadi, suaminya sudah menganggap dia rujuk dengan dukhul, maka yang jadi pantauan adalah yang diyakini suami, bukan istri. Ya, bukan istri. Min tatbiqatil qaidah. Tadi sudah beli arang enggak? Berapa? 4. Yang kecil berarti. Buasnya belum ada. Hah? Itu kuas motor itu nih. Kuas motor dipakai Bang. Pakai apa? Pakai cari daun pisang atau bisa? Yang mana sudah ini kita? Jadi kita tanya, dia katakan apa? Lau syahida fasiqun indal qadi. Ada orang fasik, ya. Fasik itu siapa? Fasik itu yang dia murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, atau asarra 'ala saghirah. Ya, atau dia itu terus-menerus dalam dosa kecil, itu pelaku dosa besar atau terus-menerus dalam dosa kecil. Ya. Atau ada yang mengatakan man kana kalau adil itu yang ghalabat ta'atuhu, ya, yang dia lebih banyak ketaatannya dibandingkan kemaksiatannya, itu adil, ya. Jadi bukan orang fasik itu sekedar melakukan dosa saja. Ada yang mengatakan seperti itu, ya, itu sebagian ta'rif. Lau syahida fasiqun 'indal qadi, kalau orang fasik dia bersaksi di hadapan qadi. Faradda syahadatahu, maka qadi ini menolak syahadahnya, persaksiannya. Qadi yang pertama misalnya di pekalongan menolak persaksiannya. Saya lihat sudah hilal kelihatan. Ya, enggak. Enggak diterima. Ya, kemudian apa? Wa nafadha hukum qadi. Ya, sudah dijalankan hukum qadi tersebut, yaitu tidak diterima persaksiannya. Summa tabal fasiqu. Kemudian orang fasik tersebut dia taubat wa adatil kasyahadah. Kemudian dia lanjutkan, dia bersaksi lagi. Ya, lam tuqbal syahadatuhu fi tilkal qadiyah. Maka tidak diterima persaksiannya pada kasus itu. Kenapa? Karena qadi sudah menolaknya, sedangkan kalau diterima lagi itu akan membatalkan hukum yang sebelumnya. Sedangkan ijtihad yang dilakukan qadi tidak boleh terjadi sesuatu yang membatalkan hukum ijtihadnya. Ya, ijtihad yang pertama kalau dilakukan lagi ijtihad kedua dia terima, maka apa? Tanakut nanti. Karena ada dua kemungkinan saja, ya, diterima atau ditolak. Nah, jadi kalau ada dua kemungkinan saja, maka sama dengan ma yang tadi, tahir dengan najis. Ya, tidak boleh diberlakukan. Beda kalau arah kiblat. Arah kiblat ada 4 arah, ada banyak arah kan? Ya, maka apa? Maka tidak sama hukumnya dengan yang kasus kita sekarang. Maka tsumma tabal fasiq wa adatil kasyahadah lam tuqbal syahadatu fi tilkal qadiyah. Iya. Dalam kasus itu saja, yaitu garis bawahi. Pada kasus itu saja. Tapi pada qadiyah yang lain, qadiyah akhir diterima karena dia sudah taubat. Ya. Jadi kalau dia taubat itu dalam mazhab Syafi'i harus apa? Taubatnya itu ada dua. Kalau dia berkaitan dengan hukuk, hak Allah atau hak Adami, harus ditunaikan baru diterima persaksiannya. Diterima taubatnya, tapi diterima persaksiannya belum sampai dia melakukan yang dia tinggalkan. Dia enggak sholat selama setahun. Dia taubat, dia bilang, "Saya taubat wahai hakim." Ya. Saya mau jadi saksi wali walimah. Saya taubat sudah ini. Kita katakan apa? Diterima taubatnya antum, tidak diterima syahadahnya antum, kecuali sudah antum qadha salat setahun itu. Ya, qadha salat setahun. Dan qadha salat itu wajib menurut madhab mayoritas para ulama, dan itu madhab arba'ah juga. Madhab yang 4 semuanya. Wajib diqadha, ya. Yang menyelisihnya zahiri. Madhab zahiri menyelisih. Ini yang dipilih Imam Asy-Syaukani seingat anak. Tapi kita katakan apa? Taubatnya diterima. Syahadah beda. Ya, syahadah beda. Dia tidak dikatakan fasik, ya, tetapi harus dia membuktikan dengan dia qadha baru dia diterima syahadahnya setelah itu. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan wali. Wali nikah. Wali nikah kalau dia sudah taubat, maka kita katakan diterima syahadahnya. Meskipun belum dia qadha. Karena itu sulit, ya. Masyaqqah kalau dia tidak diterima, ya, dan nikah orang berkaitan dengan hak anaknya, maka itu dibolehkan. Berbeda dengan saksi. Kalau saksi bisa cari yang lain, banyak yang lain itu, ya. Ada Tony, ada Diat, ada Faris, ada Haris. Nah. Faris dan Haris bukan adik kakak kan? Bukan ya? Tapi susu laris ya. Tapi kopi susu laris, ngangenin. Ya. Kalau kita sudah minum kopi susu bikin kangen. Ya. Kopi luwak ya. Kopi luwak kalau Ubed dengan Faqih. Kopi luwak jadinya. Hukum enggak? Hukumnya kopi luwak apa? Hah? Halal atau enggak? Kena tai sudah itu. Hah? Kalau keluarnya enggak rusak bisa. Masih utuh. Itu dari mana itu? Pendapat dari mana itu? Hah? Ada lo gitu. Betul ya? Betul. Dia yang jadi patokan itu dia tagoyar amla. Kalau dia masih utuh biji, dia berarti apa? Dia tinggal dicuci dengan air. Dia kathaub al mutanajis, seperti pakaian yang terkena najis. Dia tinggal dicuci dengan air. Tapi kalau sudah retak, ya berarti ada zat yang masuk sudah itu. Tapi itu biasanya nikmat juga itu. Hah? Nah. Antum enggak percaya atau percaya? Nah, kalau enggak percaya coba. Kalau luwak kan kopi kan pahit, keluar tetap pahit. Kalau Tony keluar manis. Sama ya, kalau suatu ketika ada terjadi seperti itu, manusia yang makan kopinya, dia misalkan pencari kopi ini spesialis misalkan, dia makan ya keluar, itu sama dengan kopi luwak hukumnya ya, sama. Hah? Kopi ah iya bisa. Jadi kopi Tony ya, kopi Tony Black Canyon. Jadi apa, jadi kalau dia sudah menolak yang awal, maka yang kedua tidak boleh. Karena apa? Kalau sudah ada cuma dua kemungkinannya ya, ditolak atau diterima, berarti yang kedua ya, kalau kedua dia berbeda dengan ijtihad yang pertama, berarti ta'ayyanal khata ya, ta'ayyanal khata yang pertama, sedangkan apa, tidak kita terima kalau ijtihad yang menghasilkan naqd ijtihad yang lain ya, menghasilkan pembatalan ijtihad yang pertama, maka dia tidak diamalkan, tidak terima meskipun sudah taubat. Pindah dia ke qadhi yang lain baru dia terima, atau qadhiyah yang lain baru dia diterima. 6. Li'annal hukm bima ba'da taubah ijtihadun yanqudul ijtihad as-sadiq. Karena hukum yang kedua itu dia membatalkan ijtihad yang pertama. Tanbih. Yunqadu hukmul qadhi idza khalafa ayah qat'iyyad dilalah aw haditsan qat'i tsubut wad dilalah. Ya, ini pembahasan usul fikih ini ya. Kita katakan hukum qadhi kalau menyelisihi tiga hal ya. Semuanya ini satu rujukannya, ya. Tiga hal ini semuanya muaranya ke satu perkara, yaitu sesuatu yang qat'i. Sesuatu yang pasti kebenarannya. Ya, qat'i itu pasti kebenarannya. Maka kalau menyelisihi itu hukum qadhi, kita katakan tertolak, tidak berlaku. Ya, ijtihadnya tidak berlaku. Kenapa? Karena dia pasti keliru. Ya, dia pasti keliru. Di sini disebutkan khalafa ayat qat'iyyatid dilalah, menyelisihi ayat yang dia qat'i dilalah secara dalil atau secara maknanya dipahami hanya satu. Ya, dipahami hanya satu. Itu qat'i dilalah. Ya, kita katakan bahwasanya qul huwallahu ahad. Tidak ada pemahaman yang kedua. Ya, tidak ada pemahaman kedua. Ya, fajlidu lahu berapa? Mi'ata jaldah. Jilid dia, jilid apa? Cambuk dia berapa? 100 kali. Dia bilang itu maksudnya 80. Maksudnya 50. Ya, 50 untuk ini. Kalau menyelisihi itu maka dia tertolak. Ya. Itu namanya qat'iyyat dilalah. Au hadisan. Kalau hadis berarti dua dia. Qat'i as-subut wa dilalah. Ya. As-subut dalam masalah sahih atau tidak. Qat'i berarti diterima hadisnya secara apa? Disepakati ulama secara ijma. Ahli hadis bersepakat diterima, itu namanya qat'i as-subut. Wa dilalah pemahaman hadis itu setelah diterima satu saja, maka dia qat'i ad-dilalah. Ya. Au ijma'an qat'iyan atau ijma' yang qat'i. Ijma' ada dua, ijma' qat'i dengan ijma' dhanni. Ijma' qat'i itu yang dia para ulama tidak ada berselisih menyuarakan masalah ini hukumnya seperti ini semuanya. Ya, ulama di satu generasi itu semuanya. Ya, tidak ada yang menyelisihnya. Au qiyasan jalian, au qiyasan jali. Qiyas jali itu qiyas yang sangat jelas sekali. Ya, seperti kita katakan kalau dilarang buang air kecil, maka buang air besar lebih utama. Qiyas jali namanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma. Jangan kalian ucapkan kepada orang tua kalian uff, ah. Ya, ah, bapak ini ya nyuruh-nyuruh. Ah, maka itu tidak boleh. Apalagi kalau kita bentak bapak kita, maka itu apa? Min bab aula, lebih utama lagi tidak boleh. Ya, maka itu qiyas jali. Ya, itu berselisih para ulama, itu dikatakan qiyas atau dalilul khitab, ya, mafhum, ya, bagian dari mafhum, itu pembahasan lain. Waqad nadzama dzalika ba'dul maliki bi qawlihi idza qada hakimun yawman bi arba'ah fal hukmu muntaqadun min ba'di ibrami khilafa nassin wa ijma'in wa qa'idah thumma qiyasun jali duna ibhima duna apa itu ibrami qa'idah duna ibha, anda paham mana maksudnya apa itu? Ana baru sekali dengar kaidah ini atau dengar manzuma ini. Idza qada hakimun yawman bi arba'ah. Kalau seorang hakim dia menghukumi yawman bi arba'ah. Menghukumi yawman bi arba'ah. Itu nanti dicari di ini maknanya dicari di Google ya, ada itu. Ana baru sekali dengar ini. Qala Nadhim hafizahullahu taala wa in tasarrafta 'anil ghairi anit bi aslah wa dhikru ba'din irtabit bi ba'dihi duna tajazzi mithlama idzkaru fi kulluhu mutammima. Dzakar Nadhim waffaqahullahu taala fi hadain albaytain qa'idatain huma alqa'idat tasi' wal 20 30 Al-qaidah tasi'ah wal-ishrun. At-tasarruf anil ghair manutun bil maslahah lahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.